Malikan kana Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih dalam penjelasan dari Syekh bin Baz untuk poin yang kedua dari pembatal-pembatal Islam yang ada 10. Qala Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, mas'alatun hadzal mayyit alladzi la yastati'u an yukhallisa nafsahu kayfa yukhallisuka kayfa yunqidhu sahibaka kayfa yaruddu 'alaika ghaibaka kayfa yashfi maridaka ila ghairi hadza min khurafatil quburiyyin al-jahalah fal baliyatul yawma waqa'at fi katsirin minan nas haula may yadunnu haula man yudannu annahum salihun haula man yudannu annahum salihun au man yudannu annahum minal anbiya. Bacaannya yudannu. Maka musibah hari ini yang terjadi pada kebanyakan manusia seputar orang yang dianggap bahwasanya mereka orang-orang soleh, seputar orang yang dianggap bahwasanya mereka orang-orang dari kalangan para nabi, fastaghitsu bihim wa yanduru lahum wa yadbahu lahum wa yatlubu minhum al-madad wa nahwa dhalik. Karena dianggap orang soleh, karena dianggap dari kalangan para nabi, maka dimintai pertolongan dengan mereka, nazar untuk mereka, menyembelih untuk mereka, meminta dari mereka al-madad. Apa madad? Pertolongan atau rezeki dan semisalnya. Wa hadza wa nafsuhu syirkul musyrikin al-awwalin. Yakni apa yang mereka yakini pada orang-orang yang dianggapnya soleh, dimintai pertolongan, nazar untuk mereka, menyembelih untuk mereka. Inilah hakikat atau dat perkara yang terkait dengan syiriknya orang-orang awal dulu, yakni syiriknya kufar Quraisy. Mereka meyakini pada orang yang dianggapnya soleh, kemudian dimintai pertolongan dari selain Allah Subhanahu wa taala, nazar untuk mereka dan semisalnya. Tsumma hadzal syirik laisa min syarti sahibi ay yakuna ya'taqidu anna hadzal mayyit yanfa'u wa yadurru dunallah. Kemudian syirik ini laisa min syarti sahibihi. Jadi syirik ini tidaklah disyaratkan orang yang terjatuh di dalam kesyirikan ini harus meyakini bahwasanya si mayit ini memberikan manfaat, memberikan madharat dari selain Allah. Jadi kesyirikan ini tidaklah disyaratkan orangnya itu meyakini bahwasanya si mayit memberikan manfaat, si mayit memberikan madharat dari selain Allah. Itu tidak disyaratkan. Walau ma'taqada dzalik, dan sekalipun orang tersebut tidak meyakini si mayit yanfa, si mayit yadur dunallah, tetap juga syirik. Walaupun orang yang terjatuh dalam kesyirikan tadi tidak meyakini bahwasanya si mayit itu yanfa wa yadur, walaupun tidak meyakini itu, tetap juga syirik selama mereka minta pertolongan dan nazar untuk yang tadi dianggapnya orang soleh ataupun dianggapnya dari kalangan para nabi. Al-musyrikun ma ya'taqiduna hadza. Al-musyrikun, mereka tidak meyakini ini. Al-musyrikun, mereka tidak meyakini si mayit atau sesembahan mereka memberikan manfaat atau memberikan madarat. Ini tidak diyakini musyrikun. Mahfum di sini. Jadi musyrikun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak meyakini sesembahan mereka dari selain Allah itu memberikan manfaat dan juga memberikan madarat, tidak mereka yakini. Paham di sini? Cak Rahim. Paham. Jadi musyrikun dulu mereka tidak berkeyakinan bahwasanya sesembahan mereka dari selain Allah itu bisa memberikan manfaat atau bisa menolak madarat. Ini tidak mereka yakini. Al-musyrikun al-awwalun ka Abi Jahal wa asbahihi wa kufari Quraisy wa ghairihim ya'rifuna annahum la yanfa'una wa la yadurrun. Musyrikun al-awwalun. Musyrikun yang mereka yang ada di awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Jahal dan semisalnya, dan kufar Quraisy dan yang lainnya. Mereka meyakini bahwasanya berhala mereka, sesembahan mereka tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Walakin yaqulun haula'i syufa'una indallah, kan, tapi yang mereka yakini, mereka katakan adalah sesembahan mereka dari selain Allah tadi syufa'una indallah. Apa? Pemberi syafaat untuk kami yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana abudum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah mengibadahi sesembahan kami dari selain Allah melainkan tiada lain supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maqala haula'i yanfa'un wa yadurrun. Musyrikun tidaklah bilang haula'i yanfa'un aw yadurrun. Artinya sesembahan-sesembahan mereka dari selain Allah tadi tidak diklaim oleh musyrikin di zaman itu bahwasanya mereka memberikan manfaat dan mereka bisa memberikan madarat, ini tidak. Yakni yaqulun hum khairun minna. Jadi yang mereka jadikan perantara itu Mereka seru, mereka minta syafaat, mereka minta pertolongan. Mereka bilang bahwasanya mereka-mereka itu lebih baik daripada kami. Yasfa'una lana indallahi fa na'buduhum wa nad'uuhum wa nastaghiitsu bihim wa nadbahu lahum liyasfa'u lana. Liyasfa'u lana. Mereka memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah, maka kami mengibadahi mereka, kami menyeru mereka, kami minta pertolongan dengan mereka. Pertolongan dengan mereka, kami menyembelih untuk mereka supaya mereka memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alasannya li'annahum khairun minna. Karena mereka-mereka yang kami seru itu dari selain Allah adalah lebih baik daripada kami. Ini kata musyrikin dulu. Hatta yu'tiyana kadza wa kadza, supaya memberikan kepada kami ini dan itu. Hatta yukhallisana min kadza wa kadza ila akhirih, supaya bisa membebaskan diri kami dari ini dan dari itu. Hadza amaluhum, inilah amalan mereka. Wa kadza qauluhu ta'ala ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Demikian juga firman Allah taala, mereka bilang, Allah mengisahkan tentang keberadaannya musyrikin. Ma na'buduhum, kami tidaklah mengibadai berhala-berhala kami, sesembahan-sesembahan kami dari selain Allah, kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ma yaqulun yanfa'una wa yadurruna. Mereka tidak bilang, mereka tidak berkata, sesembahan kami dari selain Allah tadi memberikan manfaat kepada kami dan bisa memberikan madarat kepada kami, tidak. Bal musyrik musyrikun wa in kana ma ya'taqidu annahum yanfa'un wa yadurrun. Maka musyrik itu adalah musyrik. Maka si musyrik adalah musyrik sekalipun tidak meyakini bahwasanya sesembahannya memberikan manfaat dan memberikan madarat. Mata da'ahum min dunillah, mata staghatha bihim au nadahu min qaribin au min ba'idin. Kapan si musyrik itu menyeru berhala mereka, menyeru sesembahan mereka dari selain Allah? Kapan mereka minta pertolongan dengan selain Allah atau menyeru mereka dari dekat atau dari jauh? Auda al-anbiya, auda al-jin, menyeru para nabi atau menyeru jin. Aw masbah dalika bahwa musyrikun bidalika, atau yang semisal dengan itu, maka dia adalah musyrik dengan doa tadi. Wa illam yakul innahum yanfa'un aw yadurrun, sekalipun si musyrik tadi tidak berkata bahwasanya sesembahannya memberikan manfaat atau memberikan madarat. Lihat nomor satu, tekan kaki. Qauluhu aw nadau min qaribin aw min ba'idin qala bi mawdhi'in akhar. Berkata Syekh bin Bas dalam tempat yang lain, talabul hajat minal mauta wa talabul ghaus wa nasr wa talabus sifa minal mauta minal asnam wal ahjar wal ahjar syirkun. Meminta kebutuhan dari si orang yang sudah mati, minta pertolongan dan minta ghaus, sama saja pertolongan, meminta sembuh dari orang yang sudah mati, minta al-asnam dari apa? Dari patung-patung, batu-batu, pohon-pohon. Ini adalah syirkun akbar, syirik besar. Fi ayyi makanin, dimanapun tempat. Sawa'un inda kuburihim au fituruqat. Sama saja meminta mereka, minta di sisi kuburan mereka atau di jalan-jalan, au fil bahar atau di lautan, au fil bar atau di daratan, au bi baiti ataupun di rumah dia, au fi ta'ir ataupun di pesawat, au fil qitar ataupun di apa, qitar, kereta api, au fi ayyi makanin atau di tempat mana saja. Kullu syirkun akbar, seluruhnya adalah syirik al-akbar fi ijma'il muslimin, dengan ijma'nya kaum muslimin, wa bin nas minal kitab awis sunnah, dan juga syirik akbar dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, dinukil dari durus ba'da salatil maghrib wal isya, kaset nomor 14 bagian ba'. Jadi ini perhatikan ya ikhwah. Demikian penjelasan beliau Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang keberadaan orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa in lam yakum wa in lam yakul innahum yanfa'un aw yadurun fa in wa in za'ama annahum sufa'u faqat. Sekalipun si musyrik tadi menganggap bahwasanya sesembahan mereka dari selain Allah sebagai sufa, sebagai safi-safi, sebagai penolong-penolong mereka di sisi Allah. Amma idza qala innahum yanfa'un wa yadurrun fa hadza musyrikun fir rububiyyah. Adapun si musyrik tadi yang menyeru selain Allah tadi meyakini bahwasanya sesembahan dari selain Allah tadi adalah memberikan manfaat dan memberikan madarat, maka ini termasuk musyrik dalam rububiyyah. Musyrik dalam rububiyyah yakni apa? Dalam tauhid rububiyyah. Tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah SWT disekutukan dengan perbuatan selain Allah, atau menyekutukan berhala dengan selain Allah Subhanahu wa taala, apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kufaru Quraisy wa asbahi wa asbahuhum ma taqatu hadza. Orang-orang Quraisy kufar dari itu dan yang semisal dengan mereka tidak meyakini ini. Ya'rifuna anna alihatahum la yatlatan fa wala tadurru. Ayat nomor 2. Ayy madu'uwatuhum atau madu'uwatihim. Mereka tahu, kufar Quraisy mengetahui bahwasanya mereka-mereka yang diseru dari selain Allah, kufar Quraisy mengetahui bahwasanya mereka yang diseru itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan madharat. Ya'rifuna annaha jamadun. Mereka tahu bahwasanya yang mereka seru itu adalah jamad. Jamad itu apa? Benda mati. Jamadun benda mati. Yakni dalam kurung sini asnam, yakni patung-patung. Jamad itu benda mati seperti patung. Jadi mereka yang menyeru patung itu tidak diyakini patung itu bisa memberikan madarat, bisa memberikan manfaat, tidak. Patung tadi dibikin oleh mereka dengan bentuk orang-orang soleh yang mereka dulu anggap orang itu soleh, dibentuk dengan patung. Orang-orang soleh yang sudah mati dibentuk dengan patung, dibikinkan patung untuk mereka, gambarnya orang-orang soleh, kemudian diseru. Dan tidak diyakini bahwasanya patung itu bisa memberikan manfaat, tidak. Tidak diyakini patung itu bisa memberikan madarat, ini tidak diyakini oleh kufar. Mereka tahu bahwasanya patung itu jamad. Apa jamad? Benda mati. Mereka tahu bahwasanya, atau mereka orang soleh amwatun, orang tahu bahwasanya orang-orang soleh itu adalah orang sudah mati, tahu itu. Diyakini oleh kufar orang-orang soleh sudah mati. Da'awhum min dunillah. Mereka seru dari selain Allah. Kenapa? Bahum yataqiduna anna aliyatum la alaya budha la tanfa'uhum wa la tadurruhum. Jadi apa alasannya? Karena mereka dianggap sebagai sufa'anya, sebagai safi-safi mereka di sisi Allah. Jadi atau anbiya seperti Isa atau seperti atau orang soleh seperti Maryam wa nahwiha. Fahum yataqiduna anna alihatahum allati ya'buduha la tanfa'uhum wa la tadurruhum dunallahi. Walakinnaha tasfa'u lahum bi za'mihim yarjuna syafa'ataha fa abaduha ma Allah. Jadi ini rahasianya. Rahasia yang dijadikan mereka untuk menyeru kepada selain Allah karena tasfa'u lahum. Apa tasfa'u? Bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Maka mereka mengibadahi, mereka meribadahi aliha mereka. Aliha yakni apa? Madu'uat tuhum, yang mereka seru itu diibadahi. Maka nazar untuk yang mereka seru, menyembelih untuk yang mereka seru dari selain Allah, dengan keyakinan mereka akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka tahu ini mati, ini benar mati, ah itu sudah di atas pengetahuan. Mereka sangat gamblang itu tahu itu bahwasanya mereka sudah mati. Benda mati, benda yang beku, itu tahu. Patung yang mereka bikin itu tahu, itu bikinan kami gitu. Nah, kenapa mereka seru? Alasannya inilah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Seperti kisahnya Ibrahim alaihissalam, bahkan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal berdakwah. Nah, ketika Fathu Mekah juga berhala-berhala di Ka'bah banyak. Patung-patung di Ka'bah banyak. Kisahnya Ibrahim alaihissalam sebut dalam Al-Qur'an juga demikian. Patung-patung yang dibikin oleh mereka musyrikin dipenggali Ibrahim, ditinggalkan apa sah? Satu yang paling gede. Itu patung bikinan mereka. Kenapa mereka seru? Itu dianggap bahwasanya mereka akan memberikan syafaat di sisi Allah. Bukan mereka itu meyakini bahwasanya patung itu pencipta langit dan bumi, pencipta diri mereka, tidak. Mereka tahu bahwasanya patung itu enggak bisa berbuat apa-apa, dibikin. Kenapa? Itulah kebodohan mereka. Dibikin oleh mereka sendiri kemudian diseru. Nazar untuk patung tersebut. Nah, nazar untuk patung tersebut. Nah, seperti sekarang ini sama saja. Orang mengagungkan pohon, mengkeramatkan pohon. Tahu pohon itu bukan bikinan dia, apa? Tumbuh dengan sendirinya, dikeramatkan. Tahu itu ciptaan Allah SWT, tapi kenapa dikeramatkan? Nah, semuanya adalah demi harapan supaya mendapatkan manfaat atau bisa menolak madarat. Dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini syirik dalam rububiyah. Ya kan? Sampai sekarang ini pohon-pohon besar seperti dadapan atau pohon besar. Pohon besar, dadapan, pohon terbesar. Di situ dikatakan pohon angker, bukan semua orang berani merobohkan pohon itu. Ya kan? Karena diyakini di situ banyak apa? Banyak makhluk ha? Makhluk halus yang nanti akan ngamuk deh. Misalnya supaya enggak ngamuk, nah kan, maka di apa? Disedekahi. Nah. Ada istilahnya apa? Istilah? Istilahnya apa? Sedekah bumi dan semisalnya. Ada sesajen di situ, ada sesajennya. Anda melihat sana di selatan di sana dadapan pohon besar, terbesar pohon di daerah kita. Nah itu ya, sekitar 100 meter dari situ. Nah itu sampai sekarang pun banyak orang meyakini itu keramat. Sampai hari ini. Ya kan? Nah itu akhirnya apa? Disitulah akan membuat sajen. Jadi membuat sajen untuk berhala yang dianggapnya disitu untuk apa? Untuk jin dan semisalnya. Tapi anak kuna. Wal khulasa min hadza anna da'i li ashabil kubur wal mustaghis bil amwat wa bil anbiya was salihin wa kafirun bi hadza du'a musyrikun bi hadza du'a. Ringkas dari perkara ini, anna da'i, seorang yang semuanya orang yang menyeru ashabul kubur, menyeru orang yang dikubur. Da'i, da'aya du'u da'i, apa ini apa? Menyeru, memanggil, meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah dikubur, minta pertolongan dengan orang-orang yang sudah mati, dengan para nabi dan orang-orang soleh. Dia adalah kafir dengan seruan ini, dengan doa ini, musyrikun dengan doa ini. Dengan doa tadi dia musyrik, kafir dan musyrik. Perhatikan di sini. Maka itu perhatikan bahwasanya beliau mengatakan Al mustagis bil amwat wa bil anbiya was solihin wa kafirun bi hadza du'a musyrikun bi hadza du'a wa in lam yakul innahum yanfa'una wa yadurrun. Dan sekalipun orang yang tadi dai mustagis minta pertolongan kepada orang yang sudah mati tadi tidak berkata bahwasanya orang-orang yang jadi kubur, orang-orang yang sudah mati, atau para nabi, orang-orang sholat tadi dan yang lainnya tidak diyakini bahwasanya mereka memberikan madarat dan memberikan manfaat. Wa in zama'an musata'u faqat, sekalipun dia menganggap bahwasanya mereka-mereka yang diseru dari selain Allah tadi cuma wusata. Wusata itu jamak dari kata apa? Wasit. Wasit. Wusata seperti alim, ulama. Nah itu. Mereka cuma perantara-perantara saja. Dianggap seperti itu. Amma man za'ama annahum yanfa'un wa yadurrun walau annahum ahya. Man za'ama annahum yanfa'un wa yadurrun dunallahi fa hadza kufrun akbar walau ma'al ahya. Adapun orang yang menganggap bahwasanya yang diseru dari selain Allah tadi memberikan manfaat dan mereka juga bisa memberikan madarat sekalipun mereka masih hidup, siapa yang menganggap bahwasanya mereka bisa memberikan manfaat atau memberikan madarat dari selain Allah, maka ini kufur akbar. Perhatikan, orang yang masih hidup, sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah yang masih hidup, diyakini bahwasanya yang masih hidup ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat tanpa Allah, dari selain Allah, tanpa ada kaitannya dengan kehendaknya Allah, ini adalah kufur akbar. Walau ma'al ahya, sekalipun dengan orang-orang yang sudah yang masih hidup. Man za'ama anna fulanan yanfa'u wa yadurru dunallah wa yansuru dunallah wa yadurru dunallah malikan kana au amiran au aliman au malik malakan au jinnian kafara bi jama'il muslimin. Orang yang menganggap bahwasanya si fulan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat dari selain Allah. Baik dia ini raja atau dia ini amir atau dia ini orang alim atau malak, malaikat atau jin, orang tersebut kafir dengan ijma'nya kaum muslimin. Jadi diyakini bahwasanya tanpa Allah dia mampu memberikan manfaat dan mampu bisa memberikan madarat. Nah itu kafir dengan ijma'nya kaum muslimin. Li'anu syirkun fi rububiyyah, kenapa? Karena dia telah memiliki kesyirikan dalam syirik ar-rububiyyah. Hatta kufar Quraisy ya'rifun hadza. Sampai kufar Quraisy pun juga mereka tahu tentang ini. Qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahunna man khalaqahum la yaqulunallah." Dan jika engkau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka itu? Mereka bilang, pasti adalah Allah yang sang penciptanya. Jadi kalau ada yang meyakini bahwasanya ada seorang yang punya kemampuan berikan madarat, bisa memberikan manfaat tanpa dari Allah SWT, istiqlalan berdiri sendiri tanpa kehendak Allah, maka dia musyrik dalam syirik rububiyah. Wa qala ta'ala kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fa sayaqulunallah. Fakul afala tattaqun. Jawabannya apa? Saya kulunallah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Pasti mereka akan bilang Allah yang melakukan ini semuanya adalah Allah. Fakullah beratatakun, maka katakanlah wahai Muhammad, tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian takut dari kesyirikan? Tidakkah kalian takut dari azab Allah SWT? Ya'rifuna anna hadza lillah, mereka tahu bahwasanya itu adalah khusus miliknya Allah SWT yang beri rezeki dari langit dan dari bumi, yang memiliki pendengaran, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, yang mengatur segala urusan. Mereka bilang Allah yang punya itu semuanya. Mereka tahu ini adalah miliknya Allah SWT. Wahuwa mudabbirul umur, dialah Allah yang mengatur segala urusan. Wahuwa nafi'dhar, dialah Allah yang memberikan manfaat dan bisa memberikan madarat. Ini diyakini oleh musyrikin kufar Quraisy. Kufar Quraisy meyakini ini. Jadi berhala mereka, mereka tahu bahwasanya berhala-berhala itu tidak bisa tidak bisa berbuat apa-apa. Tak punya apa-apa, cuma diseru. Nah, kan harapannya ada syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari berhala mereka. Sebagai wasata, perantara. Baik, mas'alatun su'ila rahimallahu taala qila lahu qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna ala firaqika ya ibrahimu la mahzunun. Siapa Ibrahim di sini? Anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Permasalahan Syekh bin Baz ditanya, Syekh bin Baz rahimallahu taala ditanya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Rasulullah SAW, beliau bersabda, wa inna, beliau bilang ketika meninggalnya Ibrahim, putranya beliau, putranya Nabi kita Muhammad SAW namanya Ibrahim meninggal. Ini ada apa? Sebagaimana yang tertera dalam sarah-sarah yang terkait dengan umurnya Ibrahim, putranya Nabi kita Muhammad SAW, umurnya 1 tahun 6 bulan, sekitar itu. 18 bulan. Nah, ketika meninggal Ibrahim ini, putra beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mengatakan wa inna ala firaqika ya Ibrahimu la mahzunun. Dan sungguhnya kami wahai Ibrahim, atas perpisahan engkau dengan kami, kami sedih. Wa inna, dan sebenarnya kami sedih atas perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim. Kalimat ya Ibrahim inilah yang dijadikan poros pertanyaan. Ma fihi munajat, apakah dalam kalimat ini enggak ada munajat, enggak ada panggilan dengan yang sudah mati? Qala ya Ibrahim, kata munajatul mayyit, munajatul mayyit, memanggil si mayyit. Nah, jadi ini sebagian orang bertanya kepada Syekh bin Baz, Rasulullah SAW memanggil putranya yang sudah meninggal, ya Ibrahim. Dengan perpisahan kepada, dengan perpisahan kamu dengan kami, kami sedih. Apakah ini tidak termasuk panggilan terhadap si mayit? Fa'ajabah hadza ma fi ba'sun, ini tidak mengapa. Jadi seorang yang sudah meninggal, kemudian kita bilang kami sedih berpisah dengan kamu wahai si fulan. Si fulan sudah mati. Apa? Nah, itu tidak mengapa. Al-ainu tadma wal qalbu yahzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya, al-ainu tadma wal qalbu yahzan. Kenapa beliau ngomong seperti ini? Kenapa? Karena sebagian sahabat mengatakan, mengomentari panggilannya beliau tadi, ya, wa inna ala firqika ya Ibrahim la mahzunun. Engkau wahai Rabbi kok berkata seperti itu? Atau berkeyak apa berbuat seperti itu? Kata Rasulullah SAW, al-ain tadma wal qalbu yahzan. Ain mencucurkan air mata dan hati sedih. Nah, hati sedih. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan wa inna ala firqi ya Ibrahim la mahzunun. Dan sungguh kami bersedih atas perpisahan kami dengan engkau wa Ibrahim. Mukhatabatul mayyit ala sabil ta'assuf alaihi wal huzn alaihi ma fi syai'un. Mukhatabatul mayyit, ngomong dengan si mayyit di atas kesedihan atas si mayat tadi tidak mengapa. Jadi ketika ada seorang yang mati, ibu kita atau saudara kita atau kawan kita, ya kan? Kemudian kita bilang kami bersedih dengan berbeda dengan engkau wahai fulan, itu tidak mengapa. Mislu assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebesal ini semisal ucapan kita assalamu alaika. Semoga kesejahteraan senantiasa tercurahkan atas engkau wahai nabi. Dan semoga rahmat Allah dan barokah-barokahnya Allah senantiasa melimpah kepada engkau wahai nabi. Itu seperti itu contohnya. Paham? Semisal dengan itu. Kita bilang assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, semisal itu saja. Tidak mengapa. Seperti kita mengatakan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ala firqa ya Ibrahim la mahzunun. Nah. Perhatikan ini, siapa? Dek. Jadi itu bukan termasuk perkara yang memanggil si mayit. Qala sa'il ba'dun nas yastashhidu fihi bi munajatil mauta. Kata orang yang bertanya, sebagian manusia yastashhidu fihi, apa makna yastashhid? Menjadikan hujjah dengan ucapannya Rasulullah, inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dijadikan hujjah bolehnya memanggil orang yang sudah mati. Fajaba hadza minal khurafat, kata Syaikh bin Baz, termasuk khurafat katanya. Jadi kalau boleh memanggil orang yang sudah mati dengan alasannya Nabi tadi, dengan alasannya Nabi mengatakan inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun, ini termasuk khurafat katanya. Kenapa? Perhatikan nomor 2 catatan kaki, li'anna kulla aqilin ya'lamu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yastagis bi ibnihi Ibrahim. Ayu qarribau ilallahi zulfa. Ayu farrija anhu kurbatan hina qala dzalik. Kenapa dikatakan khurafat? Karena semua orang yang berakal tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak minta pertolongan dengan putranya yang namanya Ibrahim supaya putranya mendekatkan beliau kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan juga tahu bahwasanya Nabi ketika ngomong itu tidak meminta supaya disingkapkan kesedihan dari beliau. Nah, semua orang yang berakal tahu bahwasanya ketika Nabi ngomong tadi tidaklah minta kepada putranya supaya putranya memberikan apa? Menyingkapkan kesedihan dari Nabi, tidak. Maka oleh itu orang yang berhujjah dengan hadis ini dengan bolehnya memanggil orang yang sudah mati itu termasuk khurafat. Memanggil orang yang sudah mati dengan minta pertolongan, meyakini bahwasanya yang sudah mati bisa mendekatkan diri kepada Allah Taala, ini khurafat. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil putranya inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Ini bukan kemudian saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta pertolongan dengan Ibrahim, tidak sama sekali. Cuma apa? Cuma waktu itu sedih gitu aja. Ketika sedih ditinggal putranya meninggal, nah ini beliau ngomong seperti itu, bukan kok minta pertolongan dengan Ibrahim. Taib. Qala sa'il mislu ya Salahuddin. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Fa ajaba, in kana lam yurid bihi doa fala ba'sa. Sekarang gini, ada orang bilang, semisal ya Salahuddin. Ya Muhammad, orang sudah mati. Ya Rasulullah. Ya kan? Jika tidak menginginkan dengannya ini doa, enggak mengapa. Perhatikan, sering kita mendengarkan ucapan-ucapan yang ada di speaker, ya Rasulullah, bahkan di musik-musik itu, ya kan? Banyak sekali kan? Lagu-lagukan pakai musik, dangdut musik sembarang, ya kan? Gamelan dan yang lainnya, mereka manggil apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalau tidak menginginkan doa, ya kan? Itu bukan syirik. Tapi kalau dibikin tata cara ibadah, maka minimal bid'ah. Seperti yang kita dengar dalam suara-suara itu. Nah kan? In kana lam yurid bi doa bala baksa. Jika tidak menginginkan dengannya doa kepada Rasulullah, menyeru Nabi minta pertolongan, enggak mengapa. Tapi kalau keinginannya minta pertolongan, maka di situ hukumnya syirik. Tapi kalau nyanyi-nyanyi saja tanpa ada keyakinan itu, minimal hukumnya bid'ah. Sebagai tata cara ibadah dengan bentuk nyanyian dan dilakukan seperti itu, minimal bid'ah. In qala alaika salatu wassalam aw rahimakallahu ya salahaddin aw sallallahu alaika ya Muhammad fa hadza ma fi ba'sun. Jika dia bilang alaika salatu wassalam, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada engkau, atau rahimakallahu ya salahaddin, semoga Allah merahmati engkau wahai salahuddin, semoga salawat senantiasa tercurahkan kepada engkau wahai Muhammad. Fadha ma fi syai'un, ini enggak ada masalah. Tapi perhatikan, enggak ada masalah ini kapan? Kalau sekedar ngomong seperti itu, tapi kalau dilagu-lagukan, dibikin tata cara ibadah atau yang semisalnya, maka hukumnya beda. Hukumnya bid'ah. Ya kan? Pada mabiyosun, hada doaun lahum mawa bidoa itolabin minhum. Ini doa untuk mereka, bukan meminta pertolongan dari mereka. Jadi, sallallahu alaika ya Muhammad, arhamakallahu ya Salahuddin. Nah itu. Seperti kita sering mendengarkan ataupun membaca dalam tulisan. Ya kan? Sadaqta ya Nabiyallah. Nah, seperti sekarang kita ngomong seperti itu. Sadaqta ya Nabiyana. Nah, ketika kita membacakan hadisnya, kemudian kita bilang sadaqta ya Nabiyana, engkau benar wahai Nabi kami. Nah, kita ngomong sekarang itu enggak mengapa. Seperti kita sering dengarkan dalam kaset-kaset ataupun di tulisan-tulisan kita baca dari para masayikh-masayikh yang ada Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Mukbil dan yang lainnya, kita sering mendengarkan apa? Ya kan, sadaqta ya Rasulullah. Nah, engkau benar wahai Rasulullah ketika engkau bersabda ini dan ini, ternyata sesuai dengan wakil, sesuai dengan fakta kenyataan. Nah, itu adalah enggak mengapa. Tapi kalau tujuannya adalah minta doa yang namanya minta pertolongan dari beliau, minta sesuatu dari beliau, hukumnya apa? Syirik. Ini beda. Paham di sini? Nah itu. Ini perlu dirinci. Ini perincian dari beliau rahimahullah ta'ala yang perlu kita pahami, biar kita tidak menghukumi semuanya sama. Maka kalau itu memanggil ya Nabi yang sering kita dengar di speaker-speaker itu, kalau di situ tujuannya adalah memang minta sesuatu dari beliau, maka hukumnya apa? Syirik. Tapi kalau tujuannya itu adalah mengucapkan salawat atas beliau, maka dilihat tata caranya. Tata cara yang terjadi sekarang ini, maka hukumnya apa? Bid'ah. Tapi kalau tata caranya yang sunnah, ya enggak mengapa. Seperti assalamualaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dalam tasawuf kita dan yang lainnya. Bapak Is, bangun. Taib. Qala sa'il wal hadisu min babi du'a. Terus yang mana? Wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Apakah hadis ini termasuk bab doa? Fa ajaba na'am. Min babi tahazzun. Nah, bab bersedih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersedih tatkala meninggal putranya yang namanya Ibrahim, sehingga beliau bilang wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguhnya kami sedih wahai Ibrahim atas perpisahan kami dengan engkau. Ini bab tahazzun, bab yang maknanya apa? Sedih. Lihat nomor 3. Qawlu min bab tahazzun liqauli la mahzunun. Kenapa? Kok bab tahazzun? Karena perkataannya Nabi wa inna ala firaqi ya Ibrahim la mahzunun. Bada nida' min bab tahazzun la min babil istighosah bil amwat. Panggilan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putranya dalam bab bersedih, bukan bab minta pertolongan dengan orang yang sudah mati. Maka dibedakan. Suhaila bin Bas qila lahu ma hukmu talab syafa'ah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Bin Bas ditanya, ya kan? Syekh bin Bas rahimahullah taala ditanya, "Ma hukmu talab syafa'ah?" Beliau rahimahullah taala ditanya, "Ma hukmu talab syafa'ah?" Apa hukum meminta syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya beliau? Setelah matinya beliau? Jawabannya, "Fa ajaba ma tutlabu minan nabi wala ghairihi ba'dal maut as-syafa'ah." Tidak diminta dari Nabi dan tidak diminta dari selain beliau setelah meninggal, setelah mati. Hadza syirkun billah, itu syirik dengan Allah. Talabu minhum ma la yaqdiruna alaihi, mereka meminta dari orang yang sudah mati apa-apa yang mereka enggak mampu atas permintaan tersebut. As-syafa'atu talabu fid dunya wa yaumil qiyamah faqat. Syafaat, pertolongan itu diminta di dunia dan nanti pada hari kiamat saja. Dalam catatan kaki nomor 1 fil asal bas. Tau bas? Bas itu dalam bahasa pasaran bas. Tok. Nah, bas. Kalau di bahasa yang pusar katakan apa? Pakot. Bas. Enggak, bas ya kata. Bas ini tok. Nah. Jadi perhatikan, syafaat itu diminta di dunia dan pada hari kiamat tok. Ma fil barzakh, amma fil barzakh la minan nabi wa la min ghairin nabi. Adapun di barzakh, apa mana barzakh? Hidup di alam apa? Apa mana barzakh? Di alam kubur. Alam kubur kata barzakh, alam pertengahan. Kemarin dalam omongannya orang sufi gimana? Ibnu Arabi, maqamu nubuwa bi barzakhin, bi barzakhin fuwaiqo rasul waduna nabi. Kedudukan kenabian itu pertengahan. Pada pertengahan. Di atas rasul sedikit tapi di bawah apa? Dunal wali, di bawah apa? Wali. Maqamu nubuwa fi barzakh. Fuaikor rasul dunal wali. Nah, apa mana barzakh? Pertengahan. Adapun di barzakh, pertengahan antara dunia dengan hari kebangkitan. Adapun di barzakh, ini di kuburan, itu adalah alam pertengahan antara dunia dan hari kebangkitan. Tidak dari nabi, tidak dari selain nabi. Wala minas salihin, dan tidak dari orang-orang soleh, tidak diminta syafaat dari mereka. Jadi orang yang sudah dikubur itu baik nabi atau selain nabi, orang-orang soleh pun tidak boleh minta syafaat kepada mereka. Man talaba faqad talab talabahu ma la yastati'un. Siapa yang minta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati, maka sungguh dia telah meminta kepada mereka apa yang mereka tidak mampu untuk memberikannya. Ampun. Wa ada min asyirkil akbar, kita mau syirik al akbar. Misal qala aghithni au unsurni au isfi maridi au rad au rudda ghaibi wa ma asbah dalika. Semisal jika lola dia bilang aghithni, tolonglah aku. Unsurni, tolonglah aku. Isfi maridi, sembuhkan penyakitku. Au rudda ghaibi, apa, pulangkan barang yang hilang dariku dan yang semisal dengannya. Ini syirik akbar, minta kepada orang yang sudah mati, baik nabi ataupun selain nabi atau orang-orang soleh. Mafhum? Nah itu. Amma fil barzakh, apa mana barzakh? Alam kubur, alam pertengahan antara dunia dengan hari kiamat. Qala sa'il afallahu anka yu'daru fil hada yu'daru bi hada bil jahl. Orang yang tadi bertanya, afallahu anka, semoga Allah memaafkan engkau wahai syekh, yu'daru bi hada bil jahl, dalam seperti ini apakah ada udzur dengan karena kebodohan? Fa ajaba la yu'daru fi hada bil jahl, dalam semisal ini tidak ada udzur dalam jahil, kebodohan enggak ada udzur. Mafhum di sini? Artinya bodoh pun dihukumi musyrik. Minta pertolongan, minta syafaat kepada orang yang dikubur itu bodoh pun dihukumi musyrik, enggak ada udur. Ini Syekh bin Baz hal ini menguatkan seperti itu. Li'anna hadza maqamun 'azimun, ini karena tempat yang sangat, perkara yang sangat besar. Lakin idza kana indahu syubhatun yubayyanu lahu hatta yatuba ilallah, akan tapi apabila dia memiliki syubhat, memiliki kerancauan pemahaman dalam pikirannya, dijelaskan kepada dia supaya bertaubat kepada Allah. Bukan kok kemudian dikatakan muslim atau mukmin tapi dihukumi kafir, kalau ada syubhat dijelaskan saja supaya tobat. Bukan kok kemudian dia itu masih muslim, tidak, tetap kafir, sudah kafir musyrik. Mari katakan la yudaru fi hadza fil jahl, dalam perkara ini tidak ada udur dalam jahil, tidak diberi udur dalam kebodohan atau dengan kebodohannya. Akan tapi apabila di sisi dia ada syubhat, ada kesamaran, dijelaskan kepada dia supaya dia bertobat kepada Allah. Hatta, ya kan? Supaya dia bertobat kepada Allah. Nah, ini insya Allah kita baca besok dalam apa pertemuan yang akan datang, yaitu catatan kaki nomor 3. Subhanakallahumma hamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت.